yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah Jalla Jalaluh memenangkan agama ini di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Setelah penaklukan kota Mekah, yang kita tahu bertahun-tahun penduduk Mekah menancapkan panji permusuhan kepada Islam. Mereka menjadi ujung tombak masyarakat-masyarakat Arab yang lainnya. Mereka menanti siapakah yang akan kalah dalam perseteruan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kufar Quraisy. Dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Mulailah banyak kabilah-kabilah yang datang untuk mengutarakan Islam mereka. Tapi ternyata tidak semuanya. Ada daerah-daerah yang dekat dengan kota Mekah yang malahan mereka berusaha untuk mengumpulkan kekuatan menghancurkan umat Islam. Di antara mereka adalah Hawazin dan Thaqif yang ada di Taif. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW setelah dari kota Mekah, beliau meninggalkan Mekah untuk menyelesaikan urusan-urusan yang belum selesai. Nah, silakan dibaca. Bismillah, Fiqih Sirah Nabawi, karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala. Perang Hunain dan pengepungan Taif. Perang Hunain adalah kelanjutan dari Fathu Makkah sekaligus penuntasan Fathu Makkah itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah menuju Hunain tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah. Setelah beliau mengetahui bahwa kabilah Thaqif dan Hawazin tengah bersiap-siap untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Naam, mahibbati fillah. Di sini disebutkan bahwasanya perang Hunain adalah kelanjutan dan penyempurnaan untuk Fathu Makkah. Karena Thaqif dan Hawazin berada di tempat yang sangat berdekatan dengan Makkah. Mereka juga kabilah yang cukup besar, yang cukup kuat. Sehingga dengan mudah mereka untuk menyerang kaum muslimin di kota Mekah. Maka mau tidak mau hal ini perlu diselesaikan. Fathu Mekah terjadi pada bulan Ramadhan. Sedangkan perang Hunain ini terjadi di bulan Syawal. Pada tahun yang sama, Artinya Nabi alaihissalam selesai penaklukan kota Mekah, beliau enggak langsung pulang ke Madinah. Tapi beliau harus menuntaskan apa yang baru mereka mulai. Dan kejadian itu pada tanggal 6 Syawal. Tahun 8 Hijriah. Berarti 1435 tahun yang lalu kejadian ini. Kalau kita membaca buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu atau ditulis oleh ulama-ulama kontemporer masa sekarang ini yang masih berpegang teguh dengan Hijriah, kita tidak akan pernah mendapatkan kalender Masehi. Walaupun ada sebagian penulis yang sudah menyerah sehingga terpaksa dia menambahkan kalender Masehi karena banyak orang yang sudah lupa dengan kalender Hijriah. Padahal seharusnya tetap tidak perlu mencantumkan kalender Masehi. Karena di situ ada unsur memaksa umat Islam untuk belajar kalender Hijriah mereka. Dan di sini disebutkan bahwasanya yang menyebabkan Nabi alaihissalam bergerak ke Hawazin karena memang dua kabilah itu telah bersiap-siap untuk menyerang Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW mengirim ya mata-mata orang-orang yang untuk melihat kondisi yang ada di sekitar. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Beliau mengangkat Aqab bin Asid sebagai pemimpin Mekah dan meminjam sebanyak 100 buah baju perang. Afwan, ini Atta bin Usaid. Usaid. Usaid, ya. Atta bin Usaid. Nah. Beliau mengangkat Aqab bin Atta bin Usaid sebagai pemimpin Mekah dan meminjam sebanyak 100 buah baju perang serta senjata dari Sofwan bin Umayyah yang ketika itu dalam keadaan musyrik. Pasukan beliau berjumlah 10.000 prajurit ditambah 2.000 penduduk Mekah yang baru saja dibebaskan. Barakallahu fikum. Nah, Mekah sudah menjadi negeri Islam sehingga enggak ada lagi hijrah setelah Mekah menjadi salah satu bagian dari negeri Islam. Ketika Nabi hendak meninggalkan Mekah, Nabi menjadikan Atta bin Usaid sebagai gubernur, sebagai pemimpin yang mengurusin urusan kota Mekah. Di sini juga ada pelajaran penting bahwasanya ketidakhadiran pemimpin di sebuah tempat itu menyebabkan kekacauan. Maka Nabi menetapkan seorang yang memimpin di kota Mekah. Siapa Atta bin Usaid? Lalu kita lihat bagaimana Nabi SAW meminjam 100 baju besi. Dari siapa? Dari Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini putranya Umayyah bin Khalaf yang terbunuh ketika perang Badar. Bagaimana Umayyah bin Khalaf yang mengirim Umar untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasalam setelah perang Badar. Nabi alaihi salatu wasalam tidak memaksa dia untuk masuk Islam. Nabi pinjam persenjataan dan baju perang. Ketika Nabi ambil, Sofwan mengatakan, "Aghasban ya Muhammad, apakah ini bentuk perampasan?" Kata Nabi, "Enggak. Bal ariyatun madmunah." Enggak, kita pinjam. Pinjaman yang dijamin akan dikembalikan seperti semula gitu. Ada garansi dari Nabi SAW buat mereka. Akhirnya Nabi membawa. Sofwan ikut. Bukan ikut perang karena dia ingin berperang ya, tapi dia punya kepentingan. Berapa jumlah pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tetap seperti pasukan yang berangkat bersama dari kota Mekah, 10.000. Namun ada tambahan. Siapa tambahannya? Penduduk Mekah. Ada berapa? 2.000 orang. Mereka dibebaskan. Sejatinya mereka adalah masyarakat yang menjadi tawanan. Yang ketika menjadi tawanan mereka dapat diperbudak. Ini tawanan perang. Tapi Nabi alaihissalam membebaskan mereka. 2.000 orang ikut dalam peperangan itu. dari penduduk Mekah. Nah, silakan dilanjutkan. Ketika Khawazin mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendudukkan Mekah, mereka bersatu menyusun kekuatan di bawah pemimpin Malik bin Auf An-Nasri. Pasukan yang ikut bergabung di dalamnya kabilah Thaqif, Nasr, Dusyam, Sa'ad bin Bakar, dan sebagian kecil dari Bani Hilal. Di antara tokoh dari kabilah Dusyam adalah Duraid bin As-Sammah, orang tua yang sebenarnya tidak memiliki andil apa-apa, hanya saja yang diharapkan darinya adalah ide yang cemerlang dan pengalamannya dalam perang. Barakallahu fikum. Kita lihat ternyata Khawazin enggak main-main. Mereka mengetahui kekuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga memahami bahwasanya tidak mungkin mereka sendirian menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah mengumpulkan kabilah-kabilah dari kaum musyrikin, dari Arab-Arab yang tinggal di padang pasir ya, untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di sini disebutkan. Dari kabilah Thaqif yang ada di Taif, kabilah Nasr, kabilahnya Malik bin Auf, kabilah Dusyam, Sa' bin Bakr. Kemudian bagaimana di sini ada Duraid bin Sammah yang juga diharapkan kehadirannya. Dia sudah tua, artinya dia enggak bisa perang. Tapi karena orang itu orang yang pengalaman dalam perang, maka diharapkan paling tidak memberikan ide. Kalau orang musyrikin aja mengharapkan ide dari orang-orang yang berpengalaman, bagaimana dengan kita? Baik. Apa yang terjadi kemudian? Nah, tafadhal. Mereka menunjuk Malik bin Auf An-Nasr. Mereka menunjuk Malik bin Auf An-Nasri sebagai pemimpin mereka. Ketika ia akan berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menggiring seluruh pasukannya dengan membawa seluruh harta, istri dan anak-anaknya. Ketika ia berada di lembah Autas, orang-orang pun berkumpul kepadanya. Di antaranya Duraid bin As-Sammah yang tengah berada di atas kendaraannya, lalu ia bertanya, "Di lembah apa sekarang kalian berada?" Orang-orang menjawab, "Di lembah Autas." Duraid kembali berucap, "Lembah ini cukup cocok untuk kuda, tanahnya tidak keras dan kasar, dan tidak juga lembek terlalu datar. Namun, mengapa aku mendengar lenguhan unta, ringkikan keledai, tangisan bocah, dan embikan kambing?" Orang-orang menjawab, "Malik bin Auf memerintahkan kami untuk memboyong para wanita, anak-anak, dan harta benda." Duraid bertanya, "Di mana Malik?" Kemudian, Malik pun dipertemukan dengan Duraid. Lalu Duraid bertanya, "Wahai Malik, kamu telah menjadi pemimpin bagi kaummu. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Mengapa aku mendengar lenguhan unta, ringkikan keledai, tangisan bocah, dan embikan kambing?" Malik menjawab, "Aku sengaja memerintahkan semua orang untuk menyertakan harta, anak, dan istri-istri mereka." Duraid bertanya, "Untuk apa?" Malik menjawab, "Aku ingin setiap orang berperang untuk melindungi harta, anak, dan istrinya." Duraid berkata, "Ini benar-benar sama dengan mengembala domba. Apakah orang yang dikalahkan dapat mengembalikan sesuatu? Ya, jika kamu menang. Jika tidak, kamu telah menimpakan bencana pada keluarga dan hartamu." Subhanallah, jemaah. Ini kenapa Duraid bin Sammah dihadirkan? Karena memang dia orang yang berpengalaman. Duraid jadi bingung gitu loh. Ketika dia berada di lembah yang nyaman buat kuda, yang enak buat onta, tapi kenapa ada keributan? Ada kambing yang mengembik, ada keledai dengan suaranya, juga ada anak-anak yang menangis. Ada apa? Karena biasanya kita tahu bahwasanya kuda, atau jangan bicara kuda, binatang ya, binatang itu lebih peka dengan kondisi lingkungan. Kalau ada sesuatu yang membahayakan, biasanya mereka akan mengeluarkan suara. Mereka akan tegang. Mereka akan berusaha untuk lari. Duraid bin Sammah heran ketika berada di lembah yang seharusnya tempat itu nyaman, tapi kok jadi gak nyaman? Maka dipanggillah Malik bin Auf An-Nasri. Subhanallah. dialog yang dilakukan oleh Durek ini benar-benar pelajaran buat kita. Dia tidak langsung mencela, dia tahu, kan dia dikasih tahu bahwasanya Malik bin Auf dia itu menggiring harta istri dan anak-anak mereka. Baik, dia dapat nih ilmu ini, dia sudah tahu. Tapi bagaimana dia berdialog dengan Malik ibn Auf An-Nasri? Ya Malik, dia mengatakan, ya Malik, innaka qad asbahta ra'isa qaumi. Wahai Malik, engkau ini sudah diangkat menjadi pemimpin bagi kaum. Dan hari ini hari yang sangat penting buat engkau. Kenapa aku mendengar ya, onta bersuara, keledai pun seperti itu, anak-anak menangis. Aku lihat embikan kambing, ada apa ini? Maka kemudian Malik bin Auf mengemukakan alasan. Setelah disebutkan alasannya, bahwa tujuan Malik adalah menjadikan keluarga, anak-anak dan harta ini motivator kuat bagi para pejuang agar mereka berperang sampai mati. Agar mereka tidak lari menghadapi Muhammad SAW. Ya, secara logika, ya benar juga. Engkau mau kemana, mau kabur kemana engkau? Kalau engkau lari, keluargamu jadi tawanan perang. Hartamu habis, engkau mau lari kemana? Sehingga strategi Malik sejatinya ya masuk di logika. Tapi apa kata orang yang sudah pengalaman perang? Durayd bin Sammah. Maka dia mengatakan, ini benar-benar seperti mengembala domba. Domba itu gak bisa melawan diri gitu. Gak bisa membela diri. Berbeda sama onta. Ya kalau bicara domba digembala, ya sudah dia akan diambil sama orang yang nanti memenangi peperangan itu. Maka dia menyebutkan, kalau orang sudah kalah, dia bisa apa gitu, bisa apa. Ya kalau ada jaminan menang, kalau kalah. Jadi semua di medan perang akan diraih, akan diambil oleh musuh dan selesai urusannya. Kalau keluarga itu di rumahnya, anak-anak di rumahnya, harta di rumahnya, kan aman paling tidak. Tapi mau gimana? Malik bin Auf memiliki strategi karena dia tahu banyak orang-orang yang mungkin cinta sama harta, cinta sama keluarga, sehingga kecintaan mereka menjadi api yang membakar semangat mereka untuk berperang. Maka sudah. Karena yang jadi pemimpin adalah Auf bin Malik. Durayd hanya memberikan masukan. Baik, dilanjutkan. Jumlah pasukan Malik berjumlah 20.000 orang yang siap memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik telah menyebarkan mata-matanya, kemudian kembali membawa informasi. Malik bertanya, "Celaka kalian, ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Kami telah melihat prajurit dengan pakaiannya serba putih di atas kuda-kuda yang gagah. Demi Allah, kita tidak akan sanggup menghadapi mereka." Kemudian bagaimana pendapatmu? Malik tidak memberikan pendapat apa-apa. Barakallahu fikum. Taib. Di sini mata-mata Malik membuat sebuah laporan kepada Malik bin Auf. Apa laporan mereka? Mereka datang dalam kondisi ini enggak diterjemahkan ya. Waqat tafarraqat awsaluhum. Jadi urat mereka sudah habis gitu. Jadi datang dengan kondisi orang yang ketakutan. Mata-matanya itu balik dengan wajah yang berubah. Yang nampak rasa takut di wajah mereka. Urat-urat mereka sudah putus akan. Maka di sini Malik berkata, "Wailakum." Dia mengatakan, "Celaka kalian, ada apa gitu loh? Ada apa?" Maka kemudian mereka cerita, kami telah melihat prajurit dengan pakaian serba putih di atas kuda-kuda yang gagah. Lalu mereka memberikan informasi lagi, tak akan sanggup menghadapi mereka. Terus, apa kata Malik? Mereka mengatakan, "Wallahi ma tamassakna an asabana ma tara." Mereka mengatakan, ini mungkin kurang tepat terjemahannya. Mereka mengatakan, demi Allah kami enggak kuat gitu loh. Melihat mereka sehingga kami ditimpa ketakutan yang engkau lihat. Fama raddahu dhalika an wajhihi wa qasdihi. Ini Malik tidak memberikan pendapat apa-apa. Ini mungkin kurang tepat terjemahannya, tapi yang tepat itu berita itu tidak mematahkan. Berita itu tidak mematahkan tujuan dan semangat dia untuk terus berperang. Artinya berita itu tidak menghalangi dia atau tidak dapat mengembosi dia dari tujuan dan maksud dia. Kan biasanya orang ketika dapat berita, dia mulai ngambil pertimbangan, gimana nih? Lanjutkan apa tidak? Ini enggak. Malik bin Auf dapat informasi seperti itu, informasi itu tidak menghalangi dia untuk melanjutkan tujuan. Artinya tetap seperti yang sudah direncanakan. Baik, dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim seseorang yang dapat memberikan informasi. Orang yang diberi tugas pun melakukan penyusupan dan mendapati bahwa mereka telah membangun kekuatan untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga menyampaikan apa yang telah dilihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum seraya berkata, "Insya Allah besok akan menjadi ghanimah bagi kaum muslimin." Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Al-harbu khud'ah. Perang itu strategi siasat. Maka bagaimana Nabi SAW mengirimkan seorang mata-mata juga untuk mengetahui gimana kondisi musuh. Tujuannya untuk mengetahui sisi kekuatan mereka dan kelemahan mereka. Sehingga itu menjadi informasi penting dalam menghadapi mereka. Dan ternyata orang ini termasuk yang hadir. Ketika mereka ketika mata-mata Auf bin Malik menyampaikan apa yang mereka lihat, sehingga dia bisa menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Ahibati fillah. Ingat ketika perang Ahzab, ketika Nabi SAW mengirim beberapa sahabat untuk mengetahui kondisi Yahudi Bani Qurayza. Apakah mereka tetap dalam perjanjian mereka atau mereka telah berkhianat? Nabi sampaikan kepada utusannya, kalau mereka berkhianat, kalian gak usah ngomong, kasih isyarat aja. Tapi kalau mereka tetap dalam perjanjiannya, maka informasi itu sebarkan. Kenapa jemaah? Karena informasi yang dapat meruntuhkan semangat itu berbahaya untuk pasukan. Maka Nabi memberikan pelajaran, kalau informasinya itu menguatkan gak ada masalah, tapi kalau melemahkan semangat, jangan, kasih aku isyarat saja. Dan ternyata mata-mata Malik ini menginformasikan ini di depan orang banyak, sehingga mata-mata Nabi SAW mengetahui. Dan Nabi SAW mengatakan, tilka ghanimatul muslimina qad, besok itu akan menjadi Ghanimah. Artinya ghanimah ini harta rampasan bagi umat Islam. Besok, dan Nabi mengatakan insya Allah. Baik, dilanjutkan. نعم تفضلي. Di tengah perjalanan kaum muslimin melintasi pohon malik kaum muslimin melintasi pohon milik kaum musyrikin yang diberi nama Zatu Anwat. Orang-orang musyrik menggunakannya untuk menggantungkan pedang-pedang mereka demi mencari keberkahannya. Kemudian kaum muslimin berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka memilikinya." Nabi bersabda, "Maha suci Allah, ucapan kalian seperti ucapan kaum Musa alaihi salam yang mengatakan, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka yang memiliki Tuhan. Demi Allah, kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian." Barakallahu fikum. أحبتي في الله، orang-orang musyrikin memiliki tradisi, memiliki budaya yang telah diwarisi dari leluhur mereka. Budaya ini adalah hasil dari pikiran yang kemudian dilakukan lalu diwarisi dari generasi ke generasi menjadi budaya. Itu sumber dari budaya. Ternyata dari budaya mereka, mereka itu orang musyrikin itu memiliki pohon keramat. Jadi kita lihat orang-orang musyrikin sebelum Islam, mereka itu biasa mungkin memandikan pedang mereka, memandikan tombak mereka, lalu menggantungkannya di tempat yang keramat dengan harapan dapat berkah. Itu tradisi dan budaya orang-orang musyrikin. Mencari berkah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Zatu Anwat itu nama pohon yang dinamakan oleh orang musyrikin tempat mereka yang menggantungkan senjata-senjata mereka. Karena ada 2000 orang yang baru masuk Islam. Ketika melihat hal itu, ini sekarang kita mau perang nih. Yang mau tidak mau, mereka perlu senjata yang ampuh untuk mengalahkan musuh. Maka caranya, orang-orang musyrikin dahulu adalah dengan cara tadi. Menggantungkan pedang-pedang mereka supaya jadi kuat, ya, jadi kokoh. Kalau ada tradisi umat Islam di masa sekarang, budaya yang masih seperti itu, tolong diperbaiki. Kenapa? Nabi Alaihissalam tidak membiarkan atau tidak menuruti keinginan para sahabat. Mereka mengatakan, ij'al lana dzata anwat. Jadikan buat kami pohon Zatu Anwat, seperti pohon mereka, orang musyrikin punya, kita punya pohon islami gitu. Pohon keramat yang islami, ada pohon keramat punya orang musyrik, ini orang minta pohon keramat buat umat Islam. Sama-sama pohon keramat, cuma bedanya yang ini islami, yang itu gak islami. Maka Nabi marah. Nabi mengingkari hal itu. Kalian ini sama. Kami minta Tuhan sebenarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa ketika menyeberangi lautan kemudian sampai ke daratan lalu melihat di situ ada berhala-berhala milik orang-orang musyrikin. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, "Ij'al lana ilahan kama lahum ahliya." Bikinkan buat kami tuhan-tuhan yang disembah seperti berhala itu, seperti yang dimiliki oleh mereka. Ini sama aja memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ingat ahibati fillah, semua tradisi, semua budaya yang bertentangan dengan syariat, maka bukan dilestarikan, tapi diperangi. Tapi semua budaya dan tradisi yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama, maka silakan dilestarikan. Karena ingat, akal manusia itu terbatas. Boleh jadi dia memandang sesuatu baik, tapi menurut agama buruk. Yang menjadi standar kebaikan adalah wahyu yang Allah turunkan. Maka Nabi tidak membuatkan bagi mereka pohon dhatu anwa'at. Taib. Tapi memang kita akan mengikuti tradisi orang-orang terdahulu. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah informasi penting buat kita untuk berhati-hati. Akan ada dari umat Islam yang mengekor, menjadikan orang-orang sebelum Islam sebagai panutan mereka. Diikutin tradisi dan budaya mereka. Yang itu akan berpotensi merusak keimanan mereka. Dan beberapa hari yang lalu, umat Islam mengetahui ada hari Valentine yang sebagian umat Islam mengikutinya. Karena menurut logik, apa sih salahnya? Menurut akal, apa sih buruknya? Ayat Allah. Allah turunkan Al-Quran, gak kita baca. Gak kita fahami, gak kita amalkan. Melahirkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran tanpa sadar. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Salah satu dari pasukan muslim berkata ketika ia melihat bahwa Sallallahu alaihi wasallam merasa susah. Kemudian Allah pun menurunkan wahyunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katiratin wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Sungguh Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara, yaitu para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menimpahkan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 25-26. Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Terkadang kita menganggap remeh kesalahan satu orang di dalam masyarakat. Tapi yang jadi masalah, kesalahan itu dapat berdampak kepada seluruh masyarakat. Maka kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada omongan bahwa kita gak akan dikalahkan karena jumlah kita sedikit, kita banyak jumlahnya. Ucapan ini muncul dari orang-orang yang lemah imannya. Mereka lupa bahwa semua kemenangan umat Islam itu karena Allah yang memberikan pertolongan. Bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena persenjataan yang lengkap, bukan karena strategi yang matang, bukan. Tapi Allah yang menolong. Maka setelah peperangan, Allah turunkan ayat ini, mengingatkan mereka tentang kejadian itu, supaya tidak terulang kembali. Dan terbukti gara-gara omongan itu, Allah menunjukkan kepada mereka bahwa jumlah yang banyak tidak berguna. Allah sebutkan, إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian. Jumlah. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, gak ada gunanya buat kalian. Ini pelajaran buat umat Islam. Ketika berbincang tentang jumlah yang banyak di Indonesia, mayoritas Muslim, tatkala kita berbangga, takjub dengan kita sendiri, usaha kita, perjuangan kita, lupa bahwasanya kemenangan itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan, laqad nasarakumullah fi mawatin katsira. Allah benar-benar telah menolong kalian di banyak medan perang. Dan hari Hunain juga. Itu juga Allah yang nolong, bukan jumlah kalian. Maka ahibati fillah, seorang muslim, kalau sama Allah diserahkan kepada diri mereka sendiri, habis kita jalan. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Kita kalau diserahkan kepada diri kita sendiri, habis jemaah. Kita itu makhluk yang lemah. Tapi Allah ingin mengingatkan. Ini jadi pelajaran. Kekalahan di perang Uhud, itu karena mereka tidak taat kepada Nabi SAW. Udah dikasih tahu, jangan turun dari bukit. Menang atau kalah. Mereka berijtihad. Loh Ustaz, ijtihad kan boleh. Kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Tapi enggak boleh ijtihad ketika ada perintah. Ada nas yang mengatakan jangan turun, lalu ijtihad turun. Maka akhirnya berdampak kepada kekalahan umat Islam. Ketika perang Hunain, bukan karena mereka tidak taat, tapi karena mereka ujub. Itu pun Allah berikan kekalahan. Lalu Allah berikan kemenangan. Tapi ada fase di mana umat Islam, kata Allah, ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, kalian lari tunggang langgang dan jelas. Nah, subhanallah. Baik, dilanjutkan. Mari kita mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya sampai di Hunain. Mereka pun mempersiapkan diri mereka dengan menempati dan bersembunyi di berbagai celah lembah tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tiba di lembah Hunain menjelang subuh, tiba-tiba para kabilah yang bergabung dalam pasukan Malik menyerang secara tiba-tiba dari tempat-tempat persembunyian mereka dengan menghujamkan anak panah, sehingga menyebabkan pasukan kaum muslimin kacau balau dan melemah akibat serangan mendadak tersebut. Bahkan mereka lari tunggang langgang ketakutan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat, di antaranya Abbas bin Abdul Muthalib dan Abu Sufyan bin Harith, tetap pada posisinya. Lalu Nabi bersabda, "Aku adalah nabi yang tidak berdusta. Aku adalah putra Abdul Muthalib." Di antara doa beliau saat itu adalah, "Ya Allah, sesungguhnya jika engkau menghendaki, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah ini." Barakallahu fikum. Tunggu jamaah, anak hendak mengirimkan Tiba kepada Akhzubair mungkin bisa ditampilkan ya bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ahibati fillah. Ana kirimkan ke Telegram Zubair. Ya. Kita lihat bagaimana ternyata kaum musyrikin dari Hawazin mereka terlebih dahulu sampai ke lembah yang hendak dilewatin sama Rasul SAW. Dan para sahabat Nabi sampai ke sana sebelum subuh. Mereka enggak tahu. Dianggap sama mereka ini masih dalam perjalanan, belum akan bertemu dengan musuh. Tahu-tahu mereka lagi berjalan, artinya tidak dalam kondisi siap untuk berperang. Dihujami anak panah, tombak dari tempat persembunyiannya. Lembah itu kan di bawah daerahnya. Mereka ini ada di lereng-lereng bukit, jemaah. Kita lihat ya, ada Wadi Hunain yang berwarna coklat. Itu dari Mekah. Yang berwarna coklat di tengah ya di situ ya. Kejadiannya di situ. Itu dari Mekah, yang hijau itu umat Islam, yang merah itu kaum musyrikin. Baik. Itu Wadi Hunain. Baik, kita lanjutkan dahulu bagaimana ketika dihujami dengan panah. Ini yang berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca. Umat Islam, pasukan umat Islam kacau balau. Mereka lari, padahal jumlah mereka 12.000. Tidak pernah terkumpul jumlah pasukan pada saat itu yang lebih besar dari pasukan Nabi SAW ketika perang Hunain. Tapi mereka semuanya kabur. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ya tinggal 100 orang. 12.000 tinggal 100 orang. Kemana yang 11.900? Enggak ada mereka. Lari mereka. Di situ Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengangkat suaranya untuk menguatkan para sahabat dan meruntuhkan semangat kaum musyrikin. Oke, kalau ada yang kabur. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ana an-nabiyyu la kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib." Beliau malah menunjukkan ini loh, ada nabi di sini. Mereka yang mau menyerang, oke ada yang kabur, tapi aku tetap di sini. Untuk menunjukkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar ingin mendakwahkan agama ini kepada mereka. Ada riwayat Nabi berdoa seperti yang Nabi bacakan ketika perang Badar. Dimana ya Allah, kalau engkau menghendaki, engkau tidak akan disembah lagi di tempat ini atau setelah ini. Kalau di sana Nabi SAW mengatakan, ya Allah, kalau kaum sahabatku ini binasa, engkau tidak akan lagi disembah di tempat ini. Ini menunjukkan semangat dan kesungguhan Nabi memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Setelah itu apa yang terjadi? Hanya tinggal 100 orang. Yang lainnya kabur. Maka Nabi SAW mau tidak mau harus menyusun kembali pasukannya. Karena yang dihadapi jumlahnya 20.000 jemaah. Jumlah yang sangat besar. Lalu Nabi SAW menyuruh sahabat untuk kembali. Silakan dilanjut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abbas untuk memanggil, "Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, wahai orang-orang yang memiliki surat Al-Baqarah." Kemudian kaum muslimin pun kembali ke arah suara, sedangkan mereka yang tidak bisa memalingkan untanya menuju sumber suara langsung turun sambil membawa pedang dan tombaknya menuju sumber suara, sehingga berkumpullah orang-orang dalam jumlah yang sangat besar di seputar Nabi yang siap untuk melawan musuh. Barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh Abbas, karena suaranya Abbas ini lantang. Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bai'atul Aqabah. Bai'at dengan orang-orang Ansar. Abbas yang jadi jubirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Hunain, Abbas yang diperintahkan untuk memanggil. Nabi tidak memanggil mereka dengan nama ayyuhal muslimun, tapi memanggil mereka dengan keistimewaan sebagian mereka di antara yang lain. Nabi menyuruh memanggil dengan ya ashabas syajarah, wahai orang-orang yang baiat, baiat Hudaybiyah, baiatul ridwan, kemana kalian? Ya ashab suratil Baqarah, ini orang-orang yang hafal surat Al-Baqarah, mana engkau? Mana Qur'anmu? Gitu. Kemudian kaum muslimin pun kembali jamaah menuju ke arah suara tersebut. Yang namanya onta itu kadang-kadang kalau sudah kabur, disuruh balik susah. Karena ikut kabur jamaah. Apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang tidak bisa memalingkan untanya, maka dia turun dari untanya. Loncat dari untanya, bawa pedang, dia lari. Menuju ke suara-suara. Jadi yang awalnya ketakutan itu membuat mereka lari, akhirnya membuat mereka kembali bersemangat, bahkan tanpa unta yang mereka tunggang. Mereka menuju kepada Nabi SAW, akhirnya berkumpullah jumlah yang cukup besar. Walaupun ada sebagian yang kabur, gak balik jemaah. Tapi dilanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin langsung pasukan dan mereka berperang dengan semangat. Sehingga posisi pun berubah. Kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Beliau berkata, sekarang perang tengah berkecamuk. Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman dengan tentaranya. Kaum muslimin semakin mampu mengusir kaum musyrikin. Dan itu hanya memerlukan waktu yang singkat. Sehingga kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum musyrikin dan menawan mereka. Lalu tawanan ini dibawa kepada kehadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah jemaah. Ingat, kemenangan itu karena Allah azza wa jalla. Bukan karena jumlah. Makanya Allah yang menurunkan ketenangannya di diri Nabi SAW, di hati umat Islam. Allah. Sehingga tidak butuh waktu lama. Kita lihat peta tadi, mungkin bisa ditunjukkan kembali. Bagaimana peta peperangannya. Umat Islam yang mengalami kekalahan di awal, tapi kemudian Allah memberikan kemenangan kepada mereka dalam waktu yang singkat. Karena Allah kalau menginginkan kemenangan, iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah memenangkan kalian, enggak ada yang bisa mengalahkan kalian, enggak ada. Wa iyakhdhulkum, tapi kalau Allah meninggalkan kalian, siapa kalian minta tolong dengan siapa? Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan di awal pertempuran, sebagian orang-orang Arab Badui yang belum masuk Islam dan yang baru masuk Islam berkata dengan nada mencela dan melecehkan. Kilda bin Harith, saudara seibu Sofwan bin Umayyah berkata, tidakkah ada panglima yang memiliki kekuatan sihir pada hari ini? Sofwan berkata kepadanya, yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik, diam kamu, semoga Allah mengunci mulutmu. Demi Allah, aku lebih menyukai dipimpin oleh orang Quraisy daripada dipimpin oleh orang dari kabilah Hawazin. Barakallahu fikum. Ucapan tidakkan ada panglima yang memiliki kekuatan sihir pada hari ini. Terjemahan ini kurang tepat jemaah ya. Tapi Kildah mengatakan ala batal sihrul yaum. Kata dia, sihirnya habis hari ini. Sihirnya batal hari ini. Karena dia beranggapan Nabi itu penyihir masih. Ketika melihat kekalahan umat Islam, maka dia mengatakan, ala batal sihir liyaw. Sihirnya enggak berguna hari ini. Akhirnya sihirnya mandul seakan-akan seperti itu. Jadi bukan tidak akan ada panglima yang memiliki kekuatan sihir pada hari ini. Ini diganti. Karena bahasa Arabnya, ala batal sihrul yaum. Sihirnya hari ini enggak mempan lagi. Karena dia belum beriman. Tapi Sofwan bin Umayyah yang masih musyrik, apa kata dia? Dia mengatakan, uskut, diam engkau, kata dia. Semoga Allah mengunci mulutmu. Demi Allah, kata dia, aku lebih menyukai dipimpin oleh orang Quraisy daripada dipimpin oleh orang dari kabilah Hawazin. Karena kalau yang menang Hawazin, Quraisy akan tunduk dengan Hawazin. Padahal selama ini, Quraisy adalah pemimpin bangsa-bangsa Arab yang lainnya. Maka Sufyan secara naluri enggak mau gitu loh, dipimpin oleh kaum Hawazin. Lebih baik aku dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW yang notabene orang Quraisy. Baik, dilanjutkan. Seseorang melintas di depan Sofwan sambil berkata, berbahagialah dengan kekalahan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Demi Allah, mereka tidak pernah bisa memaksaku selama-lamanya. Sofwan menghardiknya, kamu mengembirakan aku dengan kemenangan orang Badui. Barakallahu fikum. Nah, ini sepertinya ada yang perlu diperbaiki terjemahannya. Mereka tidak pernah bisa memaksaku selama-lamanya. Bahasa Arabnya itu, فَوَاللَّهِ لَا يَجْبُرُونَهَا أَبَدًا. Mereka tidak akan pernah menambalnya selama-lamanya. Ya, ini menambal kekalahan ini selama-lamanya. Jadi mungkin penerjemahnya لَا يَجْبِرُونَهَا. Tapi yang betul la yajburuna, yakni tidak bisa menambal kekalahan itu selama-lamanya. Sofwan juga marah. Ini Sofwan nanti masuk Islam, jemaah. Artinya Sofwan, dia memang ikut perang bersama kaum muslimin walaupun dia belum masuk Islam. Dan di dalam pasukan ada orang-orang yang tadi yang ikut perang baru masuk Islam atau masih dalam kesyirikan mereka. Memberikan kabar gembira kepada Sofwan. Yang sebenarnya itu kabar buruk buat Sufwan. Dengan mengatakan, Tubashiruni bidhuhuril Arab, engkau memberikan kabar gembira, kamu mengembirakan aku, yakni kamu memberikan kabar gembira kepadaku dengan kemenangan Arab Badui. Ini bukan kabar gembira gitu. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada orang-orang yang lari. Bahkan ketika Ummu Sulaim Al-Ansariyah mengusulkan kepadanya, bunuh saja orang-orang yang telah dibebaskan karena mereka lari dari medan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah telah mencukupi mereka dan telah berbuat baik. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kata merekanya dihapus ya. Allah telah mencukupi dan Allah telah berbuat baik. Artinya enggak perlu kita membunuh mereka. Ini usulan Ummu Sulaim. Karena kita tahu di antara salah satu dosa besar itu adalah al-firaru yaumaz zahf. Kabur dari medan perang. Itu salah satu dosa besar. Tapi Nabi SAW bayangkan Nabi SAW ketika masuk kota Mekah, orang-orang yang selama ini menyakiti Nabi SAW, mengganggu beliau, itu dimaafkan. Ketika perang Hunain, yang kabur siapa? Banyak mereka yang kabur enggak balik. Itu pun Nabi memaafkan mereka. Ini sebagai bukti kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau menginginkan kebaikan buat mereka. Tidak ada dari diri beliau ingin melampiaskan dendam kepada mereka. Nabi ingin semua orang itu masuk Islam. Barakallahu fikum. Baik. Dilanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengejar pasukan musuh yang lari dan boleh mengambil barang yang ada pada orang musyrik yang dibunuhnya. Ketika ia melihat seorang wanita terbunuh, maka beliau melarang untuk membunuh para wanita dan anak-anak. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Umat Islam ketika berperang, ada kode etik peperangan. Sebelum PBB membuat kode etik itu, sebelum lahir kode etik peperangan yang dibuat oleh manusia, 1433 tahun yang lalu atau 35 tahun yang lalu. Nah, kode etik itu sudah dibuat dalam Islam. Gak boleh membunuh perempuan, gak boleh membunuh anak-anak. Sekarang orang ketika melemparkan rudal, itu mereka bunuh satu kampung. Bayi pun mereka bunuh. Islam mengajarkan gak boleh gitu loh. Kecuali kondisi darurat lain lagi. Nabi memang membolehkan bagi mereka untuk mengejar pasukan musuh yang kabur. Dan yang mati di antara mereka, harta rampasan semuanya boleh dimiliki. Tapi ketika melihat ada wanita yang dibunuh, oh ini ada yang salah faham ini. Maka Nabi memberikan penjelasan. Orang-orang yang tidak boleh dibunuh, dalam kondisi perang pun gak dibunuh. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW memberikan arahan kepada para sahabat ketika mengirim mereka untuk berperang. Gak boleh pohon yang berbuah dibakar, dipotong. Gak boleh pendeta yang sedang beribadah, orang tua yang sepuh dibunuh. Gak boleh. Karena Islam berperang dengan tujuan mulia. Islam berperang bukan untuk memperluas negeri mereka. Tapi tujuan Islam berperang menyelamatkan umat manusia. Aibatifillah. Mungkin kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk mengkaji perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat, kita perlu membaca, mengulangi bacaan kita sampai kita benar-benar hafal dengan sejarah ini. Pesan cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husain ibn Ali, Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin As-Sajjad mengatakan, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu kama nu'allamu surata min al-Qur'an." Kita diajarin sejarah peperangan Nabi SAW seperti diajarin satu surat dari Al-Quran. Karena di sini ada pelajaran dunia dan akhirat. Hari ini mungkin tidak ada sesi tanya jawab karena satu dan lain hal. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita pada pertemuan yang akan datang dalam kondisi fi sihatin wa afiyah. Dan semoga Allah Jalla Jalla mengangkat bala dari negeri kita. Dan Allah menyembuhkan mardana wa mardul muslimin, yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara umat Islam. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.